Selamat menyimak kajian tematik Radio Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Ibu bapak jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, hari Sabtu. Sabtu nopo? Sabtu Pahing. Betul nggih? Nggih, yang pedagang sinten? Pedagang di pasar. Sabtu Pahing, tanggalnya berapa, Pak? 21. Loh, sudah mulai beda. Saya selalu begitu. 7 apa 21? 21. Kok aduh meneh bedane. Pokoknya nek saya pengajian selalu saya tanya itu, ya, agar kita sadar akan nikmat waktu. 7 apa 21? Ibu-ibu, 7 apa 21, Bu? 21 apa 7? Di atas ini sudah dengar belum? Sampai di atas enggak mic-nya? Oh iya. 21. Oh yang ini. Cek. Oh ini dia. Baru dengar. 21 apa 7, Bu? 21. Nggih, manut ibu-ibu aja. 20 atau 21 Rajab 1439 Hijriah bertepatan. Nah, kalau ini baru. Caranya begitu, Pak. Saya ajari kalau kita umat Islam itu berkaitan dengan penanggalan, itu ada aturannya. Bagaimana kita menyampaikan penanggalan? Tanggal berapa? Oh, 21 Rajab 1439 Hijriah bertepatan dengan 7 April 2018. Begitu SOP-nya seorang muslim. Ya. Lah wis dadi wong Islam pirang-pirang puluh tahun ora iso nyebutke tanggalan. Ya. Jadi ini penting. Jadi saya selalu menyampaikan bagaimana kita muslim ki ya muslim tenanan. Ora gur penampilane, tapi berusaha kita menyadari. Jangan lupa sekarang bulan Rajab. Habis Rajab apa, Mas? Sekali lagi. Ah. Kalau enggak ditanya ya Syawal tenan. Oh, liyane urung poso wis Idul Fitri. Makanya ini penting. Jadi habis Sya'ban apa? Habis Rajab Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan, Mas. Ini ya, kita ben agak seger dulu. Rajab tanggal 21, sebentar lagi insyaallah taala bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah perkenankan kita bertemu dengan Ramadan, beri kita taufiknya untuk bisa mengisi Ramadan dengan amal ibadah sehingga selesai Ramadan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma amin. Dan kita bersyukur pula pagi hari ini, meskipun Ustadzuna, Ustadz Afifi tidak bisa hadir di tengah-tengah penjenengan, ya paling tidak daripada kosong kita sharing lah, ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita dan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salawat salam dan keberkahan semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri, keluarga, para sahabat dan semua umat beliau yang mau mengikuti dengan baik sampai hari kiamat. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang dipostingan itu pagi hari ini kajiannya tematik dan judulnya itu amalan-amalan atau sebab-sebab penghapus pahala. Namun qadarullah, catatan saya tertinggal, HP tertinggal, ya, jadi nggak bisa buka. Yang di catatan saya ada ya yang lain saja kita baca. Namanya orang perencanaan kan direncanakan, tapi kadang-kadang bisa berubah karena kondisi. Suatu kali Rasulullah pun juga ingin membaca sholat, suratnya panjang. Karena ada kondisi dengar anak kecil nangis, oh dipendekin. Ini juga begitu, pengen saya sih itu, tapi tertinggal kita ganti. Tidak apa-apa Pak? Boleh? Nah, kalau enggak boleh saya turun aja ini. Daripada mengecewakan, wes ustadz ganti kleru sisan. Ibu-ibu enggak apa-apa Bu ya? Iya. Baik. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan sebab-sebab, sama tadi ya, sebab-sebab terhapusnya pahala. Nah sekarang sebab-sebab bertambahnya rezeki. Nah, kayaknya cocok ini. Pernah gak dibahas di sini? Belum? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang hidup ya pasti butuh bekal. Bekal pertama nopo Pak? Kita hidup ini. Bekal pertama nopo Mas? Waktu, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada waktu. Ya kalau enggak ada waktu ya enggak sudah enggak hidup lagi kan gitu. Waktu yang kedua. Napa Mas? Sehat, Masya Allah, itu dia. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan. Ternyata banyak orang itu rugi malahan. Padahal dua nikmat ini modal utama hidup ini. Anda pengin sukses, modal utamanya ini. Enggak punya dua ini, enggak bisa apa-apa. Enggak mungkin sukses. Ya, tetapi ternyata modal itu tidak selalu bikin sukses kalau tidak digunakan dengan benar. Maka disinilah kita umat Islam disuruh menggunakan modal dengan benar. Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua modal utama, tapi justru banyak orang itu rugi. Banyak orang tertipu, banyak orang tidak untung. Apa itu? As-sihatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Sehat dan kesempatan. Anda ingin jadi konglomerat, jadi pedagang, pebisnis hebat. Kalau tidak punya waktu bisa enggak? Tidak bisa. Enggak punya waktu itu alias mati. Oh, nanti waktu kan sudah mati. Atau sibuk dengan yang lain. Anda ingin jadi pengusaha hebat tapi sibuk ngurusi lain. Enggak sempat untuk ngurusi usaha. Tidak bisa. Anda punya kesempatan. Surano, poporano, kegiatan sama sekali. Waktu saya longgar. Tapi enggak sehat. Ya enggak bisa. Mengapa banyak orang tertipu? Karena biasanya orang berbuat maksiat itu ketika ada waktu, kesempatan, dan kesehatan. Berarti, mari kita sebagai hamba Allah yang beriman menggunakan dua modal utama. Jadi apapun, pengen jadi apapun kita, modal utama adalah waktu dan sehat. Nah, tergantung kita menggunakan untuk apa. Ini yang pertama. Ada waktu, ada sehat. Modal lain. Modal lain apa, Pak? Jenengan mau di dunia ini mau menjadi hebat, modalin jenengan berapa, Pak? Sekarang kalau mau nyalon tuh minimal berapa M, Pak? Berapa M, Pak? Oh, enggak tahu. Alhamdulillah. Pura-pura aja ini. Padahal yo, aku urung tahu nyalon, urung tahu nih mau cokoran terus kok. Berapa M, Pak? Biasanya. Lah panjenengan tak takoni ngono ya sak geleme kok nyalon apa sik kan ngono. Ya nyalon RT ora usah nggo M. Ya nyalon mantu tok jimbiji cukup ya. Jadi kita ini diberi modal yang tanpa batas menurut perhitungan manusia. Loh kok iya? Iya. Dan semuanya boleh. Kadang-kadang kita ini mau maju, bingung, saya gak punya modal. Loh, jenengan masih urip enggak itu ngomong itu? Banyak orang mau usaha, aku nanti modal. Loh, sampai urip gak itu? Urip, lah itu modal utama urip. Punya waktu, aku pengangguran nanti modal. Loh, orang ngopo-ngopo modal, anda itu waktu itu. Kesempatan, sehat. Dan Allah buka. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi untuk kalian. Berarti kita punya modal waktu, sehat, terus napa? Dunia sak isine niku. Buat kita. Buat kita. Ya. Jadi tidak ada orang Islam aku randi modal, aku ra iso usaha, tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim, apalagi muslim yang ngaji. Tidak boleh menganggur. Tidak boleh. Allah buat dunia ini PN. Allah gak butuh. Makanya gak ada masalah. Urusan pekerjaan itu rasa dipikir nih. Ngaji ya beres. Loh, kalau kita ngaji gak mungkin menganggur. Soalnya ngerti ilmu nih. Pengangguran itu karena gak pernah ngaji. Jangan dibalik. Oh bentuk ngaji ya. Aku urep. Piye? Aku urep yang ini iki. Simbok pangan apa ya? Sego. Jadi bingung. Menyatani ngaji lemu-lemu. Masya Allah. Orang salah karena selama ini. Pengangguran-pengangguran bingung. Ah bingung dia gak paham. Begitu dia ngaji. Oh ternyata saya diberi modal hidup. Saya diberi modal sehat. Saya diberi dunia seisinya untuk kita olah. Baru kemudian ilmu. Nah ini persoalan ilmu ini yang kadang-kadang kita. Oh ngawur oleh garap tanpa ilmu. Nah, ini secara umum demikian. Ada sehat, ada waktu, ada ya sumber alam sudah Allah sediakan untuk kita. Lalu diberi ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu agama. Ya, Al-Quran, ya, Al-Hadis, dan semua syariat Islam ini sudah mengatur seluk-beluk seluruh aspek kehidupan dari A sampai Z, termasuk mencari rezeki. Nah, di antara ilmu mencari rezeki dan menambah rezeki itu nopo mawon di antaranya. Yang pertama, as-sa'yu bil asbab al-muqaddarah lahu. Jadi kita bekerja berusaha sesuai dengan bidangnya. Kalau kita ingin panennya apik ya, bagaimana Anda berusaha menjadi petani yang bagus. Anda ingin jadi pedagang yang bagus, berusaha di situ dengan sebaik-baiknya. Ada cara, ada usaha. Jadi tidak boleh berdiam diri. Orang Jawa bilang, yen gelem opah mesti mama. Tahu yang bukan orang Jawa siapa ini? Nggak mas. Yen gelem obah mesti mamah. Kalau kita mau menggerakkan tangan kita, pasti kita akan mendapatkan rezeki. Karena Allah gak butuh. Rezeki sudah ditaruh di mobil. Terserah mau dipakai, ambil silahkan. Tetapi dengan cara yang benar. Ada mungkin dengan bertani, berwirausaha, berbisnis, atau jadi pegawai, atau jadi apa saja. Dulu ada jemaah yang tukang potong rambut mana ini? Masih aktif. Wah ini dia. Masya Allah. Gimana mas? Sukses? Alhamdulillah. Tidak ada masalah. Ya. Jadi, apapun kita dengan usaha. Ada usaha masing-masing. Jangan sekali-kali harus sama. Kalau semuanya jadi manajer, siapa nanti yang jadi anak buah? Tidak ada. Jadi, semuanya mesti sesuai dengan keahlian masing-masing. Dan kalau kita bicara takdir, Allah sudah kasih rezeki kita. Sudah ukur, sudah tentukan si A ini, si B begitu. Dan sampai mati sudah disempurnakan rezekinya. Meskipun beda-beda profesinya. Jadi jangan khawatir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Mulk itu yang sudah kita hafal, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan." Dialah Allah yang menjadikan bumi itu ditaklukkan buat kalian. "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur." Ingat baik-baik ini kaidah mencari rezeki. Bumi disiapkan dengan segala isinya untuk umat manusia. Silakan diolah, berjalan di muka bumi, ambil itu manfaatnya. Wa kulu min rizqi, ambil. Tetapi ingat, wa ilaihin nusyur. Semua upaya kita, sepak terjang Anda mengolah dunia, Anda memakan hasilnya, wa ilaihin nusyur. Apa maknanya? Hanya kepada Allah akan kembali dikumpulkan. Besok akan ditanya. Besok akan dimintai pertanggungjawaban. Betul memang PNKB, tapi cara Anda ngolah benar apa salah? Kalau benar, untuk apa Anda gunakan? Makanya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Dua kaki setiap anak manusia tidak akan pernah bergeser sedikit pun sebelum ditanya di antara an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya digunakan untuk apa, dan yang kedua wa an malihi min ainak tasabah wa fi ma anfaqah, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Hati-hati untuk mencari rezeki, berusaha sesuai dengan bidangnya, berarti harus dengan ilmu. Kalau sudah dapat yang halal silakan dipakai, tapi dipakai untuk apa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Berusaha, bekerja. Berarti seorang muslim pantang, aib kalau menjadi pengangguran. Tidak boleh. Tidak boleh seorang muslim menganggur. Ah, orang ada pekerjaan, siapa enggak ada pekerjaan? Malas saja enggak mau kerja. Pekerjaan puanya. Ya. Banyak pekerjaan, apa saja bisa kita kerjakan, ya. Makanya yang pertama berusaha. Yang kedua, ternyata untuk mencari rezeki dan menambah rezeki yang sudah, yang belum punya mendapatkan, yang sudah ada akan menambah rezeki itu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang hanya mengandalkan kerja, merasa dirinya punya ilmu, punya skill, punya kemampuan, punya kesempatan. Yang penting aku kerja. Ketesuk tukau sore tukau wengi kerja terus. Tapi kadang tidak diimbangi dengan takwa. Sehingga akhirnya nihil. Pak, saya itu sudah kerja dari pagi sampai pagi lagi. Banting tulang. Memeras keringat. Ya, tapi mengapa saya masih miskin? Kalau kita tinjau dari sisi usaha, mungkin Anda belum bertakwa. Tapi kalau ditinjau dari takdir, ya memang itulah takdir Allah. Tapi kan kita ada evaluasi tuh. Setiap kerja mesti ada evaluasi. Usaha sudah begini-begini, hasilnya begini. Tidak sesuai dengan harapan. Apa? Ada apa gerangan? Adakah penghalang-penghalangnya? Atau ada kurang syaratnya? Maka sebab yang kedua, bertakwa kepada Allah. Makanya kalau pengen sugih itu mohon maaf ya, kaya itu, rezeki itu bukan sekedar duit. Nah ini yang harus kita ubah. Mindset kita, pola pikir kita, hampir semua orang mungkin ya, atau rata-rata orang yang namanya kaya, namanya sukses itu kalau duitnya banyak. Gimana bang? Lah aku mau ya mikirin ngono ya. Mulai kita ubah. Ya. Kita ini kaya, kita sehat, kita bisa ibadah, kita bisa memberi, itu kaya. Nanti saya kasih tahu, kaya itu siapa sih? Ya, karena banyak orang salah paham tentang kaya sehingga keliru jalannya. Yang kedua bertakwa. Dengan bertakwa itu jaminan kita diberi rezeki. Makanya, dan untuk bertakwa itu tidak bisa, aku pengen takwa, enggak bisa. Untuk takwa juga bisa, harus dengan usaha. Salah satu usaha ini apa? Rajin mengaji. Mulanya mau ngaji ini, takwa insya Allah, soge. Berarti apa? Untuk menjadikan negeri ini gemah ripah loh jinawi, penuhi masjid dengan sholat berjamaah. Penuhi masjid membaca Al-Quran. Penuhi masjid untuk pengajian-pengajian. Kalau tidak percaya, buktikan itu. Ya, kalau masjidnya masih sepi, ya gimana kita mau ya sukses rezekinya? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan saya yakin kita sering mendengar, cuman persoalannya kadang-kadang kita mungkin masih salah paham atau belum dilakukan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haytsu la yahtasib. Wajanji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Allahu wal ghani. Allah itu maha kaya, al-karim, maha dermawan. Ra mungkin mengingkari janji. Dan kalau Allah bilang mau beri, ada yang diberikan. Kalau kita ini tak wai urung, diwai apa kowe ra duwe. Kalau Allah maha kaya. Dan Allah berjanji, man, siapa saja tidak peduli, yattaqillaha, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah beri dia solusi. Segala problem dia diberi solusi oleh Allah. Jadi takwa bukan hanya urusan rezeki, tapi artinya harta, tapi rezeki secara umum. Rezeki secara umum. Anda punya problem, punya persoalan, bertakwa kepada Allah, pasti diberi solusi. Lalu wa yarzuquhu min haytsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari arah yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah disangka, tidak pernah diperkirakan, tidak disangka. Kadang-kadang kita ini hitung-hitungannya, oh nanti kalau saya usaha sekian, modal sekian, dalam jangka waktu sekian, balik modal, nanti untungnya sekian-sekian. Itu kan pikiran kita ini, ilmu kita. Bisa jadi belum saatnya, kok berlipat ganda. Itu rezeki dari Allah. Tidak selalu rezeki itu berasal langsung dari sebab yang kita usahakan. Bertakwalah kita, yakinlah kita. Apa? Kedua, bertakwa. Dan takwa itu bukan janji kami bertakwa kepada Tuhan. Bukan itu. Takwa itu harus dicari. Karena takwa itu rezeki. Berarti harus diusahakan. Tadi kembali ke nomor satu. Untuk meraih takwa, karena takwa itu rezeki, maka harus diusahakan. Hanek golek takwa mau pengin tok ya enggak bisa. Salah satu usaha mencari takwa apa? Belajar. Belajar itu salah satunya adalah mendatangi majelis pengajian. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang ingin dijadikan baik mesti diberi pemahaman agama. Duh, orang baik itu takwa apa mboten? Takwa. Orang takwa ini apik, orang mungkin takwa ora apik. Untuk menjadi takwa mesti paham agama. Untuk paham agama ya harus belajar. Salah satunya seperti ini. Jadi yang kedua adalah bertakwa. Begitu pula firman Allah yang lainnya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihin barakatin minas sama'i wal ard. Rezeki dengan takwa dan iman, bukan sekedar usaha. Nah ini mohon yang memiliki kebijakan-kebijakan, tidak bisa kita hanya mengandalkan infrastruktur, hanya mengandalkan ini sarana fisik, tidak bisa, ilmu tidak, takwa yang pertama. Karena dengan takwa itu Allah akan beri rezeki di luar dugaan kita. Yang ketiga, kalau tadi jelas usaha ya, usaha itu secara implisit menyebutkan apa? Ilmu. Nek jenengan bikin donat ya harus tahu ilmu tentang donat. Donatnya kudu apik. Habis itu harus tahu ilmu pemasaran donat. Produknya apik, ora iso masarke ya ora payu. Pinter masarke produke elek ya ora payu. Itu demikian usaha. Tapi usaha jangan mengandalkan pribadi, sombong namanya. Karena yang mengatur rezeki Allah. Dan Allah sudah berjanji, bertakwalah, Allah jamin kalian rezeki selesai. Ya. Dan yang ketiga, memperbanyak istighfar. Memperbanyak loh ya, bukan hanya istighfar. Istighfar to astagfirullah. Dil, wes sedino pisan. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Sedino pisan, mangane ping telu kok istighfare pisan. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi mari memperbanyak istighfar. Makanya orang beriman itu logikanya bukan logika dunia. Pertimbangannya pertimbangan wahyu. Masa wong pengin sugih kok istighfar tok. Yo nek istighfar tok yo ndak. Ya belajar, bekerja, istighfar, bertakwa. Karena sunatullahnya begitu. Sunatullah pengin duitnya banyak ya kerja. Tapi apakah orang yang pekerja mempeng bekerjanya rajin dari pagi sampai sore, dari pagi sampai pagi lagi, apakah mesti duitnya banyak? Tidak. Maaf ya, kuli bangunan. Kerja rekoso wis awake nganti kuru entek. Dari pagi sampai sore, duitnya banyak enggak? Asing ngongkang-ngongkang dadi bos ora kerja, tengok-tengok malah arep bunuh diri terus. Duitnya akeh kok. Pekerjaane bendino arep bunuh diri ya. Tapi duit akeh. Ya enggak? Iya. Jadi tidak selalu dengan pekerjaan, apa dengan ini, tapi harus ada yang lain. Coba lihat nanti para orang soleh, para nabi. Nabi itu kerja loh ya, jangan dikira tidak kerja. Ya. Dan pekerjaan nabi itu pekerjaan paling berat di dunia. Paling menyita waktu. Jenengan sehebat apapun Anda jadi manajer, paling kerjanya dari berapa jam? Kalau manajer kan biasanya 10 jam, lebih dari ini. Jadi wajar kalau gajinya banyak. Lah yang 14 jam kemana? Nabi itu pekerjanya 24 jam kurang. Malam, sholat malam. Ya. Lalu ngurusi istri. Istri beliau banyak. Mohon maaf Pak, yang istrinya 4 siapa ini? Loh, rawani. Ngono alasannya waktu kuntek. Loh ngopo? Yang belum punya istri ada Mas? Hah? Ada apa? Ngacung Mas. Loh kok mau aku dewe sing durung? Saya juga belum punya ini. Belum punya lebih. Oh, apalagi bujanger. Nggak punya istri. Alasannya sibuk. Anda bekerja jadi apa? Berapa jam Anda bekerja? Nah, lo mahasiswa kan kerja. Lo ini salah. Anda mahasiswa itu kerja. Kalau selama ini Anda menganggap saya nggak kerja. Oh ini berarti harus diulang. Apa namanya di komputer diapakan itu? Bukan diinstal, dibuang semua lo, dibalenin aja itu. Apa namanya? Diinstal ulang. Sebelum diinstal ulang, diapakan itu? Wah, di format ulang maksud saya. File-file yang gak betul dibuang, bikin yang baru. Kita kerja. Artinya apa? Ya, jangan hanya mengandalkan fisik ya, tapi memperbanyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastagfiruh. Bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah. Fa inni atubu ilallahi fil yaum, karena aku bertaubat kepada Allah dalam sehari aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Itu Nabi. Nabi yang secara perhitungan sudah enggak punya dosa karena sudah diampuni. Tapi Nabi masih memperbanyak istighfar. Dalam riwayat yang lainnya beliau beristighfar 100 kali. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Termasuk di antaranya Nabi Nuh mengatakan dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beliau menyampaikan kepada umatnya, tentu beliau beristighfar, menyampaikan kok. Istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian Allah, sungguh Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Niscaya kalau kalian memperbanyak istighfar, Allah akan turunkan hujan lebat yang bermanfaat, menyuburkan. Ya. Kemudian wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Nah. Allah akan turunkan hujan, Allah akan memperbanyak anak, harta dan akan memperbanyak anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan tumbuhkan ya, tumbuhan dan membuat sungai-sungai mengalir dengan jernihnya. Berarti apa? Untuk menggapai kemakmuran rezeki itu memperbanyak istighfar. Termasuk barangkali ada saudara kita atau di antara kita belum memiliki anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Dari ayat ini para ulama di antaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, begitu pula Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya ya, salah satunya minta fatwa, kok saya belum punya anak? Apa fatwa beliau? Perbanyak istighfar. Tapi ya ora mung istighfar tok, tapi rawani bojo. Pengen punya anak mung istighfar tok ya enggak bisa. Tadi ada pertama apa? Usaha. Usahanya ya menikah. Ya, ya juga berhubungan, makan 4 sehat 5 sempurna, olahraga. Itu usaha. Sesuai dengan aturan medis, kedokteran. Tapi istighfarnya jangan lupa. Perbanyak istighfar. Kemakmuran, harta, ya, demikian. Jadi, yang ketiga apa? Memperbanyak istighfar. Yang keempat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, Allah pasti cukupi dia. Kalau yang nyukupi Allah beres. Tapi kalau kita ini mengandalkan manajer, mengandalkan orang tua, mengandalkan pemerintah, mengandalkan bos, mengandalkan ini, bertawakalnya kepada mereka, mengandalkan kepada skill, ilmu, pekerjaan, tidak bisa. Hendaknya kita bergantung mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Mengetahui, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Kuat. Sandarkan kita 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa hasbu. Kalau yang mencukupi Allah, beres. Kalau orang tua les, pokoknya tak cukupi kabeh. Yang ten, bener pak. Itu kan janji aja. Orang tua begitu kita minta ini, waduh wakeh menle. Ya. Katanya dulu mau mencukupi semua pak. Gak bisa. Yang mencukupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertawakal. Kita pasrah kepada Allah. Yakin kepada Allah. Kita usaha. Kita bertakwa. Kita istighfar. Jadi semuanya dilakukan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Yang kelima, berdoa. Berdoa, jangan sombong. Banyak orang sombong, merasa dirinya pandai, punya ilmu, merasa dirinya punya modal banyak, merasa dirinya punya relasi banyak, merasa dirinya punya anak buah banyak. Oh, usahaku mesti hebat. Oh, enggak bisa. Anda tidak bisa menentukan rezeki Anda kok. Nyatanya Anda tidak bisa. Pasti enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala maka banyak berdoa. Waqul rabb waqur waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu Allah berfirman, ud'uni mintalah kalian kepadaku astajib lakum. Aku kabulkan kepada kalian. Dan salah satu doa yang disunnahkan dibaca di pagi hari. Nopo pas? Doa yang dianjurkan dibaca di pagi hari sesudah salat subuh. Sudah berdoa belum tadi? Belum. Mas. Baik, barakallahu fiik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tolong dihafal ini doa. Disunnahkan dibaca setelah salat subuh pagi hari. Allahumma ya Allah, inni sungguh aku ya Allah as'aluka, mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu kalau enggak bermanfaat ora ana gunane, gelar sak renteng profesor, doktor, oh macam-macam, ora bermanfaat kalau enggak diamalkan. Ilmu yang bermanfaat. Termasuk ilmu bermanfaat, ilmu Al-Qur'an, qala Allah, ilmu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan para sahabat, para ulama, ilmu syariat Islam. Termasuk yang ingin jadi tukang cukur handal, ilmu percukuran. Ya, pengin jadi pengusaha donat, ilmu perdonatan, macam-macam, ya, silakan. Yang penting bermanfaat. Kalau punya ilmu, ya, tapi enggak bermanfaat, ya enggak ada gunanya. Yang kedua, warizqan thayyibah. Dan belilah rezeki yang thayyib. Thayyib itu otomatis halal dan thayyib. Halal, ya, baik zatnya maupun caranya, thayyib itu pas. Tidak memberi madarat, tidak membahayakan. Mohon kepada Allah rezeki yang thayyib, sudah. Seberapapun kalau rezeki itu baik, halal, thayyib, memberkahi. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Dan mohon kepadamu ya Allah, amal yang diterima. Pak, bu, kita ini ngaji, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita macam-macam. Kalau enggak diterima, ya Allah, Rugi kita, rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya, rugi macam-macam. Untuk bisa kerja, untuk bisa sukses, mohon kepada Allah, karena semua ini milik Allah. Allah yang menentukan, terserah Allah mau ngapain aja, terserah Allah. Ya, karena wahuwa la yus'al, Allah tidak mungkin ditanya, wahum yus'alun, kita yang ditanya. Maka mari kita banyak berdoa. Dan orang yang berdoa itu dia sadar akan kekurangan kelemahan dirinya. Tapi orang yang tidak mau berdoa, sungguh sadar atau tidak, ngaku atau tidak, niat atau tidak, dia sombong orangnya. Karena apa? Merasa dirinya sudah hebat, padahal kita ini lemah. Makanya lanjutan ayat itu, ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, karena doa itu ibadah, ad-du'a'u huwal ibadah. Makanya orang kalau tidak mau berdoa berarti sama artinya tidak mau beribadah. Orang tidak mau beribadah itu orang sombong. Kalau orang sombong, sayadkhuluna jahannam madakhirin, akan masuk surga dalam kondisi dihinakan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak akan pernah masuk surga orang yang masih ada seberat, sekecil, seringan apapun kesombongan dalam dirinya. Makanya agar kita tidak sombong, rajin-rajin kita berdoa. Salah satu tanda orang tidak sombong itu orang yang rajin berdoa. Karena kalau tidak, berarti dia mengandalkan dirinya, sombong. Banyak berdoa ibu bapak yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Boleh kita mohon kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di dunia yang kita mohonkan kepada Allah umum. Rezekinya juga halal dan thayyib. Istri suaminya soleh dan soleha. Anak-anaknya soleh dan soleha. Pekerjaannya menyenangkan. Punya teman juga menyenangkan, saling menasihati. Ya, punya tetangga. Semuanya nyaman, kebaikan. Punya pemimpin yang baik, punya rakyat, anak buah juga yang baik. Jadi mohon kebaikan di dunia. Kebaikan versi Allah tentu saja dan Rasulnya. Bukan kebaikan versi masing-masing. Banyak berdoa. Tadi yang pertama, berusaha, bertakwa, bertawakal, banyak istighfar, berdoa. Yang kelima. Yang keenam, banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa sering kita ini mengeluh, menggerutu, ya, apalagi mengeluh, menggerutu, berkeluh kesah, napa mulai? Bukan mengumpat, napa? Napa, Pak? Merintih, apalagi? Ya, ngresu. Nah, cara Jawa tepat pokoknya. Karena saya orang Jawa. Gresuloh, benin. Aku kikit biar kok yomong ini. Wah, ilu, alhamdulillah bu pak, jenengan masih hidup sehat. Temennya sudah, iyo kancaku wis mati kabeh. Alhamdulillah. Aku kikit biar ini. Wah, ini jebule sehat. Aku kira randui apa-apa. Oh, randui apa-apa kok lemu. Piye ini. Jadi kadang-kadang kita ini mengeluh aja. Berbanyak syukur. Ya, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sungguh Allah telah mengiklankan, telah mengumumkan, menjelaskan, kalau kalian bersyukur, aku Allah akan menambah kepada kalian. Rezeki apa saja, kita jadi muslim bersyukur, jangan malah dadi wong Islam ngersula. Dadi wong Islam kira-kira tenan, aku jane yo rasane kepiye ngono, metu kon nganggo kudung. Coba nek aku nganggo umbul-umbul nang kene. Jangan nyebut niku, Pak. Direkam. Itu nanti ada diadukan. Saya umbul-umbul kok. Umbul-umbul kan ora apa-apa. Iya. Mosok aku metu dadak nutup aurat, apa enak iki ya you can see. Nggih. Penak tenan apalagi sekarang hawane sumuk, sumuk klumbruk-klumbruk misalnya ngono. Kula rakoso, jangan mengeluh. Bersyukurlah menjadi seorang muslim. Qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang menjadi muslim, Pak. Bu. Apalagi kita jadi muslim enggak pernah bayar. Ora ono prabayar, pasca bayar ora ono. Gratis. Daftar yo ora. Alhamdulillah. Ngono sik ngresula jangan. Makanya kalau kita banyak ngresula yo ora maju-maju Islame iku. Karena apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur nikmat ya dihukum sama Allah. Makanya untuk menjaga diri, keluarga, masyarakat, umat, bangsa, negara ini menjadi mulia jaya, banyak bersyukur. Jangan mengeluh, jangan gresuloi, bersyukur. Apapun kondisi kita, saya jadi mahasiswa, masih bujangan, sudah pensiun, sudah tua, sudah giginya copot, bersyukurlah. Semua bersyukur, karena apa? Masih ada kesempatan bagi kita. Syukur semua, apapun kondisi kita saat ini, syukuri. Jangan sekali-kali kufur nikmat. Dengan syukur itu Allah akan menambah nikmat. Lu wis ngerti teori ini gak gelem di amal nih. Itu persoalan kita. Harkoso enak syukur. Lancan mau ngerkoso jerbasuki mawa. Untuk sukses harus dengan perjuangan, pengorbanan, dan kesabaran. Gak bisa kita ongkang-ongkang pengen sukses. Tengok-tengok nemu. Getuk ya angel saat ini gini. Mau getuk ya angel neng kutu ini. Ya. Coba tengarapannya, mau urung dereng belum pernah kan ada menu gedhok? Aku toh, ya, padahal yo banyak orang Jawa kadang biar yang desit gini. Sekarang sorry izin makan gedhok lah ini juga. Ya, padahal gedhok itu luar biasa. Ya. Digeget karo mantuk, mantuk. Ini gedhok namanya. Jadi kembali kita banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Bukti syukurin apa? Banyak membaca alhamdulillah, banyak bertahmid kepada Allah. Begitu pula bukti syukur itu inna a'tainakal kautsar fasal lili rabbika wanhar. Ya kita bagaimana Pak melihat secara umum, nah, masjid isih kosong, itu bukti belum syukur. Karena salah satu bukti syukur umat ini kalau masjidnya penuh sholat jamaah. Sholat jamaah nak kebanyak ahad esok, meludak. Soalnya apa? Bubur kacang hijau. Jumatan, meludak. Soalnya bar Jumatan, soto. Setu esok, ya sepi. Insya Allah rame. Ya. Coba ngarepkan besok, mulai besok enggak ada. Kita ya mikir, wah aku ya aduh omahku ya. Anak saya ingin teko masjid Baitur Rahman, wah harus sarapan ya luwe timbang luwe mendingan nang omahai kan itu. Jadi bagaimana kita bersyukur? Ya, kalau masjid masih banyak kosong, lihat Pak, sholat lima waktunya. Karena bukti syukur itu apa? Sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan sholat mengenai Arab kampanye. Sholat. Nyun ngapunten saya sebut, karena ada model begitu. Begitu mau nyalon, sholatin nang masjid. Yarhamukallah. Gua karpet tinggal. Begitu rada di karpetnya jupu. Itu ada kasus. Pernah zaman ul tapi. Zaman dahulu. Sekarang insyaallah. Jangan sampai kita kemudian tebar pesona. Tapi bukan lillah. Bukti syukur itu ibadah lillah. Sampai jam berapa kita Pak? 8:30 nih. Kemudian. Yang ke 6 7 ya? Oh, yang ke 7 untuk apa namanya memperbanyak rezeki, ternyata perbanyak infak sedekah. Tapi lillahi ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibadu illa malakani yanzilan." Setiap pagi itu ada dua malaikat yang turun mendatangi kita. Kepanggih mboten wau enjing. Kepanggihnya kita itu dari mana? Dari amal kita. Kepanggih malaikat yang mendoakan kebaikan atau tidak? Ya. Karena setiap pagi itu datang. Kita tahu, tidak tahu, kita sadar, tidak sadar, itu datang. Yanzilani, turun. Fayaqulu ahaduhuma. Yang satu berdoa. Allahumma. Ya Allah. A'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak pagi hari ini ganti yang lebih baik. Makanya nanti silakan infak. Sa'uwakeh-akeh. Wis ngono sak dompet-dompete dilebokke. Dompete kosong. Aku mau infak sak dompetku ya, dompet le nemu lebokke. Ora kacek duwite dijupuk. Ya. Jadi Allah mengutus dua malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Jadi jangan khawatir ibu bapak, kita berinfak lillah itu diganti lebih di dunia apalagi di akhirat. Makanya Pak, semakin banyak infak kita mesti semakin kaya. Gini apa nggih? Lah ini ora sansaya akeh ora mungkin sugih, gini apa nggih? Jadi semakin sugih, yakin kepada Allah. Sebaliknya satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang yang tidak mau infak ini kehancuran, kebinasaan hartanya. Makanya ini ibu-ibu harusnya mesem dan berbunga-bunga. Ada enggak Bu ibu-ibu mesem-mesem dan bergembira enggak Bu dengar hadis ini? Bu? Nah, gembira apa? Hambar-hambar saja. Kalau hambar-hambar saja enggak nyambung. Tapi kalau ibu, alhamdulillah, sujud syukur, senang wae. Soalnya apa? Mesti teko omahku, aku mesti kei nafkah yang lebih dari suami saya. Duh, infak itu jangan diartikan infak klitikan turut kota infak niku mboten, klitik-klitik bukan itu. Infak itu yang wajib ya nafkah suami kepada istri. Bu, tadi pagi sudah nerima nafkah belum? Kalau wah, saya tadi Pak, ayo Pak, kan gitu sudah. Loh, saya kan nyelamatkan Bapak biar didoakan malaikat baik toh, kan gitu. Berarti Bapak harus nambah dong, gitu. Sing akeh Pak, sing akeh didongakne malaikat lho, Pak, kan gitu. Harusnya begitu, ibu-ibu bangga ini dan bapak-bapak yuk harus berbahagia. Karena apa? Meskipun bapak mengeluarkan banyak untuk istri dan anak-anak, bapak kan didoakan tambah banyak. Jadi jangan khawatir. Enak sebenarnya. Ibu mendapat banyak, bapak insya Allah diganti lebih banyak. Orang kalau tahu ilmu, tapi kalau medit pelit sudah berat itu didoakan. Jadi hancur binasa. Kemudian istri juga enggak dapat, dia mungkin menderita, rumah tangga enggak bahagia. Coba kalau ngaji seperti ini, masya Allah, setiap hari tambah itu nafkahnya. Jadi infak bukan yang sekedar infak untuk bangun masjid, untuk ini, bukan. Infak itu yang wajib siapa? Istri dan anak-anak. Kadang-kadang tidak kita sadari bahwa itu adalah infak. Maka kalau bisa ngasihnya ya pagi-pagi, Pak. Pagi-pagi biar didoakan oleh malaikat. Masya Allah, segera. Ya, karena memang begitu Allah berikan keberkahan untuk umat ini pada pagi hari. Mari kita pagi hari. Ya, makanya olahraga pagi, apa-apa pagi itu karena memang pagi hari. Masya Allah, belajar pagi. Alhamdulillah kita pagi hari mengawali pagi dengan amal kebaikan. Jadi banyak banyak berinfak fi sabilillah akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula yabna Adam dalam hadis qudsi, anfik yunfak alik, manusia. Anak turun Adam, infaklah kamu. Nyahnyoh, royal. Jangan pelit-pelit. Tapi jadilah yang dermawan. Pasti kamu akan diganti, diberi infak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wong janji Allah begitu. Ya. Dan di antara yang lain adalah silaturahim. Nomor berapa ini? 8. Menjaga hubungan keluarga. Kelihatannya gampang tapi sulit. Apalagi kalau sudah orang tua kita meninggal. Apa meneh nek wis ribut urusan? Nah, wis. Dan itu banyak Pak, kasus hampir di mana-mana banyak seperti ini. Rebutan warisan punya yang lain diambil. Menurut perhitungan manusia, oh aku entuk luweh akeh. Itu kan Anda, tapi tunggu, enggak lama mesti habis. Anda mendzalimi, Anda tidak menyambung silaturahmi dan seterusnya. Karena apa? Enggak paham, enggak pernah ngaji. Padahal kalau kita tahu ilmunya, ya, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahim. Rasa rebutan warisan, usono jatai. Bahkan yang menentukan ukuran angka bagian itu langsung Allah dalam Al-Quran. Jangan khawatir. Kalau perlu ngalah lah. Demi apa? Demi kebaikan keluarga kita. Nah, seperti itu. Yang ke-8 tadi apa? Menyambung silaturahim. Gak usah banyak-banyak. Ini yang 2 lagi aja ya. Yang pertama, yang berarti ke 9. Dua tadi yang pertama maksud saya 9 adalah menikah bagi para pemuda ini. Mohon segera mumpung bulan Rejab. Lho apa bedane? Kalau bulan Rejab dan yang, ya ora ono bedane. Saya cuma ngomong mumpung bulan Rejab. Gitu aja. Ya. Silakan. Apakah ada keutamaan menikah bulan Rejab? Ya ndak ada secara khusus. Hanya bulan Rejab punya keutamaan secara umum. Ya, nanti kalau bulan Rejab sudah menikah kan enak. Ramadan sudah ada yang nemeni sahur, nemeni buka, ya enggak? Ya. Nah, kalau nemeni tidur enggak penting. Ngopo turu bareng? Ora penak apa enggak Pak turu bareng? Ora penak, sing penak melek bareng. Ya, kalau bareng ada Masya Allah. Siapa yang tadi belum menikah, Mas? Segera Pak. Ini ada bapak-bapak, maaf ya, sudah kelihatan sepo-sepo ini mesti punya kagungan putra sing wis siap dinikah. Ampun diumpetke, Pak. Aku mosong rajin ngaji bendina ketemu sing di tawani malah wong jaba. Ini loh, selama ini kita bersaudaranya fisik apa memang betul ndak? Katanya al-muslimu akhul muslim. Tawakno. Kadang-kadang kita ini tawarkan ke saudara-saudara yang di sini. Kan kita ngerti. Akae wong cilik kuru gek yo, kurung Pak Pit. Lah ini sudah. Wah, wis. Kita sudah ngaji jangan berpikir duniawi. Soleh, yang penting soleh, Pak. Meskipun pakai mobil, hajilian, mending nek jilan colongan. Berat ini. Jadi mari seperti ini. Tawarkan. Yo nek jamae urung wani yo tawarno ustate gak apa-apa. Ya nek perkara gelem wani poran kan urusan belakang, tawarkan dulu kan. Misalnya, jadi begitu Pak, menikah. Jamaah, jangan takut menikah. Yang belum menikah. Biasanya yang takut menikah itu yang sudah menikah. Termasuk yang ngomong. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat. Kalau Anda sekarang sulit rezeki, ya Pak Ustaz, saya itu sudah zikir, sudah ini, sudah berusaha bertakwa, tapi kok rezeki saya masih ya seret-seret saja. Nikah. Betul. Para pemuda yang sudah mulai punya usaha, kini tapi kok ya Allah kayaknya ini stagnan ini Pak Ustadz. Ini saya malah mau kayaknya mau ganti usaha aja nih. Kayaknya sudah bertahun-tahun ini secara perhitungan harusnya ini sudah kembali modal nih belum. Ini harusnya begini. Arah mundur. Jangan. Jangan. Menikahlah. Salasatun. Ada tiga golongan. Hakun 'alallahi aunuhum. Ada tiga kategori orang yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah ditolong oleh Allah. Yang kedua, al-mukatabul ladzi yuridul ada, budak yang bekerja ingin menebus membayar dirinya kepada tuannya, ingin memerdekakan dirinya dengan kerja hasil jerih payah dirinya lalu diambil dicicil ke tuannya. Dan yang ketiga, an-nakihul ladzi yuridul afaf, seorang yang menikah ingin menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Pak, Bu, apalagi para pemuda zaman now, Masya Allah, berat. Kami yang kita yakin, mohon maaf, jujur Pak ya, jujur. Saya atau mungkin bapak-bapak yang sudah sepuh nih, sudah punya istri, mungkin sudah wispol lah. Tapi melihat kenyataan di luar, berat. Di mana-mana mengundang maksiat. Mungkin tidak di dunia nyata, di dunia maya. Kita buka ini, tidak sengaja muncul itu gambar-gambar. Muncul macam-macam. Berat kita godaannya. Apalagi anak-anaknya masih muda. Kuat po. Sebenarnya enggak. Lu ngapa enggak rakwat menengai? Nikah. Lu saya belum punya rezeki. Nah ini dia. Kadang-kadang kita, ayo kita ubah. Kita ubah. Kita ini selama ini. Buk masih so profesor. Kadang-kadang masih keliru mindsetnya. Betul itu. Lu Anda pengen kaya salah satu sebabnya menikah. Jangan sampai kemudian malah takut menikah karena belum kaya. Ini yang harus diubah. Mulanya kita ini ya sejak dulu ngene-ngene ae, mungkin karena diubah ilmunya belum pas. Tadi di format ulang. Ya. Jadi bikin program yang software yang top itu syariat Islam. Konsep Islam ini harus kita terapkan. Jangan hanya di buku, di ini ya. Enggak, mari kita terapkan mulai dari diri kita, jangan nuntut orang lain. Mari kita coba. Bismillah, saya menikah. Jadi siapa? Salah satun. Alallahi, hakun alallahi aunuhum. Al-mujahidu fi sabirillah. Al-mukatabu. Alladhi yuridul ada. Wan-nakihu. Alladhi yuridul afaf. Dia menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Apa enggak kasihan itu? Para wanita, para gadis, para mahasiswi. Kesana kemari sendirian. Ya kadang-kadang digoda. Apa enggak kasihan? Ya, kalau anda, saudara anda mengapa enggak ditolong? Ya, makanya Masya Allah. Kalau segera, bagus insya Allah. Terakhir yang kita sampaikan adalah salat duha 4 rakaat. Salat duha 4 rakaat. Kata Allah dalam hadis qudsi, Ibna Adam, wahai manusia, irka'li 4 rakaatin min awwalin nahar. Wahai manusia, kerjakan salat 4 rakaat di awal hari, yaitu salat duha. Akfika akhirah, akan aku cukupi sampai sore hari. Sebelum mencari rezeki, sebelum mengais rezeki, kalau bisa sempatkan salat duha 4 rakaat. Dengan harapan Allah akan memberi kemudahan anda mencari rezeki. Jadi banyak, banyak cara. Orang bilang banyak jalan menuju ya, Roma. Itu istilah saja. Ya. Oleh karenanya monggo, ya kita berusaha sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Tapi ingat, rezeki yang Allah berikan bukan sekedar harta. Mungkin kesehatan, mungkin taufik, mungkin hidayah, kenyamanan, ketenangan. Ya, ada istri, ada suami, ada kemudahan kita beramal, kemudahan kita ngaji, keamanan, macam ini rezeki. Dan terakhir, sebagai penutup, andaikan kita sudah berusaha, sudah berdoa, semuanya sesuai syariat. Tapi kok ya Allah, belum kasih kita rezeki, belum punya anak, belum punya istri, belum sukses, belum ini, belum sembuh, belum apa macam-macam. Maka sesungguhnya, rezeki apapun semuanya hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki di tangan Allah, semuanya sudah ditakdirkan. Andai pun kita sudah berusaha kok miskin, itulah takdir anda. Sampai meninggal miskin, itu takdir anda. Dan anda tidak akan dizalimi sedikit pun. Semua upaya usaha tetap dinilai oleh Allah. Justru nanti akan diberikan sepenuhnya di akhirat. Jangan khawatir. Jadi orang yang dulu di dunia miskin, belum tentu besok di akhirat lebih rendah dari orang yang, belum tentu. Karena justru dia amal ibadahnya disimpan di akhirat oleh Allah. Menjadi buahnya. Yang kedua, bahwa semua rezeki yang telah ditentukan oleh Allah untuk setiap orang, setiap hamba, pasti akan diberikan secara sempurna oleh Allah sebelum dia meninggal dunia. Artinya sampai dia mati pasti semua rezekinya sudah diselesaikan, sudah diberikan semuanya. Dan sebagai seorang muslim, qad aflaha man aslam tadi, sungguh beruntung apapun kondisi kita, mungkin ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang punya istri, ada yang tidak, ada yang punya anak, ada yang tidak, ada yang sukses, ada yang tidak, ada yang jadi pengusaha, jadi ini, ada yang miskin, ada yang kaya, macam-macam beda-beda. Selama kita menjadi muslim, itulah rezeki terbaik di dunia ini. Waruziqo kafafan. Menjadi muslim, rezekinya cukup. Tidak harus banyak, cukup. Yang penting cukup. Kita tidak minta-minta. Masya Allah. Tidak punya hutang. Walhamdulillah. Wa qanna'ahu Allahu fima atah. Dan diberi sikap sifat qanaah. Itu nikmat rezeki. Anda diberi banyak harta, tapi tidak qanaah. Tidak akan bahagia. Ribut malah. Mending kita biasa tapi qanaah, ya, bahagia dan seterusnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang diberi rezeki yang halal lagi thayyib, diberikan kita orang-orang jiwa-jiwa yang bersyukur sehingga kita bisa menjalankan menggunakan rezeki itu untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan benar secara istiqamah sampai kala Allah memberikan kita husnul khatimah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf tidak bisa bersamai lagi berkaitan dengan pertanyaan. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Saya di jam 9 ada pengajian di Hamborokmo, di daerah Hamborokmo, sehingga saya mohon diri dan mohon pamit. Mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika.